datang ke hariwang. Gedu rasa ka cinta lumoare caca nepi ka akhir dunia nasagara cinta mengger pagedu rasa didinya urang nyanding duaan salamina berang lamunan mun peting dina impian dewe ngagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dada aya hiji salira ke salamina me sok tepuguh rasa pamisono kasalira nu gelis kembang katresna meme sanajan urang paanggang silih pentang kahariwang cinta muare caca nepi ka akhir dunia nasagara cinta mengger pagedua rasa didinya urang nyanding duaan salamina berang lamunan mun peting dina impian teuwele ngagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dadamu aya hiji salira ke salamina berang lamunan mun peting dina impian teuwele ngagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dadamu aya hiji salira ke salamina berang lamunan mun peting dina impian teuwele ngagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dadamu aya hiji salira.